الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأخوة رحمكم الله الحمد لله mari kita berjumpa dalam program kajian tafsir kita. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini masuk pada tafsir surah Al-Humazah. Tapi seperti biasa, kita akan baca terlebih dahulu surah Al-Humazah ini. Kita dari sisi bacaan tadinya, nah, sekali lagi tilawah itu cakup 3 bagian. Tilawah terlafzi, kemudian tilawah termakna, dan juga tilawatu al-amal bagaimana kita sebutkan sebelumnya. Sebelum karena itu kita baca terlebih dahulu insyaAllah dan siap-siap. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. Kita panjangkan ya, lahu walaupun sedikit boleh 2, boleh 4, boleh 5, tapi kita panjangkan. Ya, kita beli 4 gitu. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadan في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. نعم. Dan itu dia bacaannya. Apapun siapa yang membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. يا جد وي وي وكان وي وي ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع ماله. Jangan kepanjangan situ, dua harokat saja. الذي جمع ما. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. قل يحسب أن ماله أخلده سواء أو أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. قلم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. في عمد ممددة. نعم طيب nanti tentu sudah dihafal ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. لو قلنا بسيطه يدمو بحركات الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا يحسب أن ثم بيبير بالباور باجل ما بيبير باجل bawahnya yang bergerak supaya menghasilkan tebal begitu. Yahsab anna malahu akhlada. Kalla layumbadanna fil hutama. Kalla layumbadanna. Ikhlaq di situ. Kalla layumbadanna fil hutama. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Ibnu وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. مَلْ lihatkan alif lam kemarin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afida. Ya innaha 'alaihim muqaddah fi 'amadin mumaddadah. Ulangi. Fi amadin mumaddadah. Nah, saya mesti ulangi lagi. Apa siapa ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jangan kepanjangan la-nya, bismillah, la-nya jangan kepanjangan, kemudian ma-nya jangan kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Tillu itu bila guna, tidak dikenakan, jadi konsep humazatin lumazah tanwin bertemu tebal. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a ma'law wa addada. Ma dengan kepanjangan dua harokat saja. Alladhi jama'a malaw wa addad. Alladhi jama'a malaw. Jama'a ma'a. Jama'a. Jama'a. Alladhi jama'a malaw wa addad. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahi muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddada. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yulli kulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malaw wa addada. Jama'a malaw. Alladhi jama'a malaw wa addada. Masih kurang. Lam jama'a malam wa addada. Alladhi jama'a malam wa addada. Alladhi jama'a malam wa addada. Yahsabu anna malahu. Anna kurang. Wa ma adraka mal hutamah. Lam tu bukan qalqalah, jadi jangan dipertukan. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqaddah. allati tattali'u 'alal 'abdah innaha 'alaihim musadah fi 'amalin mumaddadah. In tanwin bertemu mim gunnah ditemu fi 'amadin mumaddadah fi 'amalin mumaddadah. Nanti banyak-banyak latihan di situ. Assalamualaikum Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Mal dan ada patulan di situ. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqaddah fi 'amadin mumaddadah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah. Alladhi jama'a supaya tidak tersambung dengan jim, ulangi. Alladhi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layubadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqaddah fi 'amadin mumaddadah. Masyaallah, barakallahu fiik. Nabi luar biasa nih bacaannya. Ini ada potek Nabi nih. Ya Ustaz, masyaallah. Ini harus dikembangkan lah potensinya Nabi tuh. Ini kakaknya Nabi Ustaz. Ini siapa nih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak RT. Kakaknya Nabil, abangnya gitu ya? Iya. Wah, ini hari ini banyak murid deh. Iya, betul-betul. Novel gitu ya? Iya. Iya, betul-betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dasar-dasar tasdidnya. A'udzu billahi minasy من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addada. Jama'a in kudai kudai lain alladhi jama'a ma jama'a ma alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil khutama wama adraka mal khutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida. Tadulu baru ko allati tattali'u jangan masukkan ko jangan apa jangan terpengaruh dengan huruf ko itadulu allati tattali'u allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddada. Masyaallah. Barakallahu fiik, nafal terus. Hafal Qur'an ya. Iya. Apapun jadi yang penting hafal Qur'an aja dulu. Gitu. Tapi masyaallah nih luar biasa nih bacaan generasi muda ini. Walaupun kita-kita nih masih muda sih. Baik. Masyaallah nih. Kita bergerak ke materi berikutnya ya, nih sedikit menyebutkan makna daripada surat. Oh ya, nih guys kita nih, boys kita nih apa nih, boy pun kita nih. Ada boy pun, Nurudam. Allah Nurudam. Bisa baca. Assalamualaikum. Ini pakai. Selamat. Baik, supaya lengkap nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا ليمبذن في يوم إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. نعم ما شاء الله. هي luar biasa kak bacanya. Lah kawi. Baik. Alhamdulillah jadi kita semua sudah mendengarkan semua bacaannya ya dari peserta yang lama maupun peserta yang baru. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita bergerak tadi Suratul Humazah, yakni surah yang berbicara tentang atau teguran kepada orang-orang yang berlebihan terhadap harta-harta mereka. Sekali lagi teguran bagi orang-orang yang yakni memiliki gaji yang lebih misalnya, atau misalnya memiliki kekayaan dan sebagainya, atau bahkan mungkin ada orang yang pas-pasan tapi terlalu sayang kepada harta. Oleh karenanya itu tidak heran misalnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan nasihatnya kepada kita semua ketika beliau menafsirkan ayat ini. Yakni beliau menunjukkan tidaknya gitu bagi orang-orang memperhatikan ayat ini, tidak hanya membacanya tapi juga disebutkan mentaamul, mentadabbur, memperhatikannya. Katanya beliau, hakallahu subhanahu wa ta'ala dhalika alayna wa bayyanahu lana fi hadhihi surah la li mujarradi an natruwahu bi alsinatiha aw na'rifa ma'nahu bi afhamina lakin al murad an nahdhara min hadhihi al-awsaf adh-dhamima. Di sini kata beliau rahmallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita dan menjelaskan kepada kita dalam surah ini tentang keadaan nanti kita akan sebutkan orang-orang yang disiksa di dalam api neraka akibat perbuatan mereka. Kata beliau rahmallahu ta'ala, lalim jarlati annat suwahu bi'alsinatiha bi'alsinatina. Di ayat ini tidak semata-mata untuk kita baca dengan lisan kita, kata beliau, atau juga tidak semata-mata untuk kita fahami dengan otak kita, katanya. Lakinnal murad annahdara min hadhil awsaf adh-dhamimah. Tapi yang paling penting dari itu adalah maksudnya, kata beliau rahmallahu ta'ala, untuk kita jauhi sifat-sifat yang tercela atau sifat-sifat tercela yang termaktub di dalam surah ini, yaitu aibun nas bil qaul wa aibun nas bil fi'il. Jadi mencela manusia baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, ini ringkasnya yakni surah ini. Tapi karena itu ayul ikhwa ayatul akhawat semuanya diperhatikan baik-baik surah ini supaya kita tidak terlalu cinta gitu ya terhadap harta, kita tidak terlalu sayang kepada harta. Karena muskilah, jadi kalau kita dah terlalu berlebihan pada sesuatu, maka itu justru akan menjadi bumerang bagi kita. Wallahualam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan wailul likulli humazatil lumaza. Wail, celakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, disebut di sini. Wail di situ ini adalah ungkapan, satu ungkapan untuk menyebutkan wa'id. Jadi untuk mengungkapkan ancaman yang tetap. Ancaman tetap. Jadi kalau ada wail, itu menunjukkan atau ungkapan yang menunjukkan sekali lagi wa'idun, ancaman yang tetap bagi pelakunya. Karena tidak hanya dalam ayat ini saja kita temukan wa'il, tapi dalam banyak ayat di dalam Al-Quran pun menyebutkan wa'il. Dan juga misalnya Nabi alaihi salatu wasallam juga mengungkapkan seperti ungkapan ini, wa'il, wa'ilun lil aqabi minan nar. Misalnya Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan celaka bagi yakni kaki yang tidak atau tumit kaki yang tidak terkena air dalam berwudu misalnya. Nabi SAW menyebutkan wail di situ. Ini menunjukkan apa tuh? Wa'id, ancaman keras, dan ancaman itu tetap adanya. Bagaimana halnya di sini? Wailun. Jadi ancaman keras tetap itu bagi siapa? Nah, likulli humazatil lumaza. Likulli humazatil lumaza. Dalam artinya ini bagi setiap pengumpat lagi pencela. Likulli kulli, tentu kita ketahui kun, yakni termasuk daripada ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang umum. Jadi, ungkapan Al-Quran yang menunjukkan sesuatu yang umum itu banyak. Di antaranya ini, kata-katanya kul, yakni seluruh, menyeluruh, semua gitu. Jadi kul min alfadhil umum, kata ulama. Min alfadhil umum termasuk lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Jadi lafaz-lafaz keumuman seperti ini tidak akan dikecualikan kecuali kalau ada pengecualiannya. Jadi kalau tidak ada kata-kata yang mengecualikannya, maka lafaz umum itu tetap berada dalam keumumannya. Tetap berada dalam keumumannya. Misalnya Nabi alaihi salam menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat misalnya. Nah, Nabi alaihi salam menyebutkan kullu. Tadi kita sebutkan min al-fadhil umum termasuk lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman, dan tidak ada yang mengecualikannya kecuali kalau ada dalam teks itu yang menyebutkan pengecualian. Jadi di sini tidak ada pengecualiannya di sini dalam ayat ini. Kemudian tadi dalam hadis kullu bid'atin dhalalah tidak ada pengecualiannya. Berarti kita tetapkan pahami itu secara umum. Nah, humazatin lumaza. Di sini ada dua kata, humazatin lumaza. Humazati lumaza. Ini adalah pelakunya. Humazatin lumaza ini adalah pelakunya. Sifatnya namanya hamzun. Jadi humazati. Kenapa humazati? Kenapa tanwin? Kenapa baris kasroh di sini? Karena mudhaf ilaih. Kulli mudhaf. Jadi kulli. Kenapa kasroh? Karena masuk lam di situ. Li kulli. Dan kulli di sini mudhaf. Humazati mudhaf ilaih. Humazati, humazatin itu mudhaf ilaih. Maka di situ baris bawah atau majrur istilahnya. Tadi kita sebutkan humazati ini adalah pelakunya. Sifatnya adalah hamzun, hamzun. Namanya. Terus lumazati, lumazatin ini pun sama. Lumazatin ini pun mudhaf gitu ya. Likulli humazatin wa likulli lumazatin. Jadi setiap orang yang humazah dan setiap orang yang lumazah gitu. Jadi lumazah ini adalah orangnya, sifatnya adalah al-lamzu. Al-lamzu namanya. Nah, apa itu sifat al-hamzu kita sebutkan tadi? Dan apa itu sifat al-lamzu? Nah, ini berbeda pendapat ulama di situ. Dan kalau kita baca misalnya tafsir Ibnu Katsir misalnya dan juga tafsir-tafsir yang lain, banyak sekali di nukil-nukil di situ ungkapan-ungkapan ulama, ucapan-ucapan ulama yang menerangkan apa itu al-hamzu, apa itu al-lamzu. Jadi disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika dalam menafsirkan surah ini, beliau menyebutkan perbedaannya adalah al-hamzu itu dengan perbuatan. Kalau al-lamzu itu dengan ucapan, dengan lisan. Jadi sebelumnya kedua-dua sifat ini adalah sifat yang tercela, sifat tercela yang yakni at-ta'nu itu namanya itu yang ya mencela, kemudian apa tuh bahasa kita tuh mencela, kemudian juga menyebutkan aib seorang, apa itu menghujat, menyakiti, itu semua masuk dalam kata al-hamzu al-lamzu. Jadi mencela, menyakiti, kemudian jadi masuk ke dalam menyakiti ini juga masuk, misalnya langsung dia memukul misalnya dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam al-hamzu dan al-lamzu. Jadi ada perbedaan, ada persamaan dalam hal ini. Jadi persamaannya adalah kata al-hamzu dan kata al-lamzu atau humazah dan lumazah, kedua-dua kata ini menunjukkan celaan dan menyakiti, menzalimi orang lain. Itu persamaan. Tapi tadi perbedaannya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau al-hamzu itu lebih kepada fi'il, yakni perbuatannya. Mungkin dengan tangannya, right? Atau mungkin dengan matanya misalnya, mengejek misalnya, mengisyaratkan bagaimana gitu misalnya, tadi kita sebutkan menyindir dengan mata, dengan kepala mengangguk-anggukkan, dengan tertawa, itu masuk. Kemudian al-lumazah ada plusnya, yakni dengan berbisik-bisik. Nah, itu ada, makanya disebut ucapan. Jadi lumazah itu ada unsur bisikannya. Jadi tadi setelah dia misalnya ngangguk-ngangguk misalnya, isyarat-isyarat, menjelek-jelekkan kawannya, menyindir misalnya, ditambah lagi dengan bisik-bisik. Dia berbisik misalnya, dia bilang gini, gini, gini. Nah, ucapan berbisiknya itu termasuk ke dalam lumazah. Itu termasuk lumazah. Jadi oleh karena itu, ayyuhal ikhwah semuanya, al-humazah atau al-lamzu, al-hamzu dengan al-lamzu, ini sekali lagi perbuatan yang sangat tercela sekali. Dan ini termasuk min afatil lisan, dan termasuk bagian daripada kerusakan-kerusakan lisan. Kerusakan-kerusakan lisan. Kemudian perlu juga diketahui, humazah, lumazah, kita sebutkan tadi ini menunjukkan orangnya. Sifatnya tadi kita sebutkan al-hamzu dan juga al-lamzu. Jadi kalau kita melihat kata ulama, humazatun, dilihat dari segi timbangan katanya di sini, timbangannya adalah fu'alatun, fu'alah, fu'alah. Jadi timbangan semacam ini itu menunjukkan sighah mubalaghah, yang menunjukkan sesuatu yang lebih. Jadi ta yang ada di situ menunjukkan sesuatu yang lebih. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang lebih? Yang dimaksud dengan sesuatu yang lebih adalah orang ini adalah karakter orang ini selalu bersifat al-hamzu dan lamzu. Jadi bukan sekali dua kali dia buat demikian gitu. Tapi dia lakukan itu terus menerus gitu. Jadi setiap, artinya menjadi tabiatnya gitu, udah jadi menjadi sifatnya. Jadi dikit-dikit sindir kawannya, dikit-dikit misalnya jelek-jelekkan kawannya, dikit-dikit menyakiti kawannya. Jadi itu yang ditunjukkan oleh tak itu, tak marbutah pada kata humazatun lumazatun. Jadi ini bukan sekali dua kali dia lakukan seperti ini. Kalau sekali dua kali tidak termasuk tak itu, karena tidak sering. Oleh karena tak tadi kita sebutkan sighatul mubalaghah, yang menunjukkan lebih, artinya apa? Sering, dia lakukan sering. Maka disebut di situ humazah, lumazah, ada taknya di situ. Dan tak di situ ini menunjukkan mufrad dan jamak. Mufrad dan jamak. Artinya menunjukkan tunggal dan menunjukkan jamak. Menunjukkan plural dan juga menunjukkan singular. Jadi itu. Nah, jadi ketika misalnya kita menyebutkan satu orang laki-laki atau apa laki-laki laki-laki humazam, ar-rijalu, kita sebut ar-rijalu humazatun. Kita sebut an-nisa'u humazatun. Gitu. Jadi laki-laki itu humazatun, bersifat tadi humazah, mencela sebagainya. Kemudian an-nisa'u, kemudian perempuan-perempuan banyak, humazatun. Nah, begitu. Tapi ketika dia mufrad, ketika dia menjadi tunggal, ketika tunggal ini dibedakan. Jadi kalau laki-laki dihilangkan tak marbutahnya, kalau perempuan ditetapkan. Misalnya ar-rajulu, satu orang laki-laki itu humazun. Nah, humazun. Kalau misalnya satu orang perempuan, al-mar'atu humazatun. Nah, jadi ketika mufrad itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tapi ketika jamak sama. Ketika jamak sama. Ala kulli hal, ini sedikit faedah bahasa saja. Mudah-mudahan nyambung. Baik, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, kita paham nih ayat yang pertama. Telah ditetapkan sanksi yang amat pedih bagi setiap orang yang memiliki sifat humazah atau sifat al-hamzu dengan al-lamzu. Maka bersiap-siaplah orang seperti ini. Nah, ini ayat yang pertama. Terus ayat kedua. Alladhi jama'a malan wa'addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, ini sifat al-hamzu, sifat al-lamzu ini sudah menjadi yakni satu kesatuan, satu paket lah gitu ya kita sebutkan. Yakni mereka orang-orang yang humazah, lumazah ini biasanya itu alladhi jama'a malan mu'addada. Jadi begitu ayo ikhwan semua diperhatikan baik-baik. Kalaupun misalnya tidak bergabung pada diri seorang, tadi kita sebutkan cuma kebanyakannya bergabung, kebanyakannya satu paket ini. Al-humazah dengan humaz apa? Dengan mengumpulkan harta ini satu paket. Tapi kalau misalnya lain. Kadang-kadang mungkin misalnya orang ini tidak menyakiti orang, tapi suka ini masuk ke dalam kategori ayat yang kedua. Pun masuk ke wail. Masuk ke dalam wail. Jadi wail ini adalah ancaman. Kata ancaman tadi kita sebutkan. Ada yang menyebutkan wail itu adalah nama lemah dalam neraka. Tapi ini kaul, ucapan atau pendapat yang lemah. Baik. Alladzi jama'a malan mu'addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini perhatikan. Ini yang tadi kita sebutkan sebagai peringatan bagi kita semua. Ya, kita ada gaji misalnya. Ada tabungan misalnya. Jangan terlalu dipikir-pikirkan. Ini sampai misalnya sekarang gajinya masuk, dah ada masuk, kemudian keluar sedikit, terus berapa saldo? Itu kerjaannya hitung-hitung saldo terus. Itu yang muskilah, itu yang dimaksud di sini nih. Alladzi jama'a malan mu'addada, yang mengumpulkan harta satu dan menghitung-hitungnya. Ini sisanya berapa nih hari ini gitu kan? Jadi istrinya baru belanja misalnya, tadi belanja apa tuh? Sisanya berapa? Itu yang muskilah di sini. Ini menunjukkan apa tuh? Menunjukkan hartanya telah masuk ke dalam harta, ke dalam hati. Naudzubillah. Jadi karena ya ikhwah ya akhwat semuanya, hati-hati. Jika ada tabungan, alhamdulillah. Tapi jangan terlalu dipikirkan. Oleh karena itu dilawan tuh, dilawan. Jika ada tabungan, sedekah tuh diperbanyak. Sedekah diperbanyak itu caranya. Supaya apa? Supaya hilang tuh kerak-kerak yang penyakit dalam hati berkaitan dengan harta. Karena harta ini memang itu bagian daripada sifat manusiawi kalau mencintainya. Tapi berlebihan itu yang muskilah. Berlebihan itu yang menjadi masuk di sini. Alladzi jama'a malan wa'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Terus yahsabu anna ma lahu akhladah, dan dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dan ini satu paket juga nih dengan yang kedua. Jadi biasanya orang tuh kalau ngitung-ngitung terlalu misalnya takut gitu masa depannya gitu, sehingga uangnya itu di bank terus. Jadi gajinya itu tidak keluar-keluar gitu, di bank aja terus gitu. Jadi kata misalnya kalau diajak sedekah, apalagi diajak sedekah, diajak investasi pun susah. Ini kada kawannya misalnya diajak investasi, ini kita investasi supaya ini. Tidaklah nanti kalau investasi nanti uang nih, kalau namanya investasi kan bisa rugi, bisa dan untung gitu. Nanti kalau rugi gimana tuh? Jadi susah. Jadi ragu-ragu. Jadi si uangnya ini terus tetap di bank. Saldonya dicek terus kemudian uangnya tetap di bank. Dan bahkan mungkin ada sebagiannya misalnya pelit terhadap dirinya sendiri. Karena sangat cintanya dengan hartanya nih. Jadi pakaiannya ya asal-asalan gitu, asal kalau dibuka buku rekeningnya masih tebal. Itu jadi isi misinya. Alhamdulillah. Jangan sampai begitu, walaupun ada gaji misalnya, dah alhamdulillah lah Allah kasih gaji, tapi jangan terlalu dipikirkan gitu. Oleh karena itu belanja kalau fisabilillah di jalan Allah, ini untuk sedekah misalnya, ini untuk nafkah istri, ini untuk anak pendidikan misalnya, keluarkan gitu. Kalau tidak nanti dikhawatirkan masuk nih, terlalu menghitung-hitung dikit-dikit, waduh saldonya sekian ini, wah itu dipikirkan. Terus gajian lama juga sekarang gitu. Nah, jadi antum kiaskan lah, kita antum mungkin lebih pengalaman gitu. Bab ini dikias-kiaskan. Yahsabu anna ma lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi mengekalkannya yang dimaksud di sini baik mengekalkan secara zahir maupun secara makna. Secara zahir maknanya orang ini mungkin dia percaya bahwasanya dengan dia punya harta umurnya panjang, itu maksudnya. Satu. Kemudian yang kedua, mungkin kalau dia banyak harta, jadi dia akan dikenang gitu, walaupun setelah matinya pun dia akan dikenang. Itu yang kita maksudkan dengan yakni mengekalkan dia secara makna. Jadi secara makna artinya dia dah mati, tapi dia anggap bahwasanya dengan hartanya ini dia akan dikenal. Nah, oh si fulan ada apa kaya gitu. Jadi selalu dikenal. Mungkin maksudnya kayak apa tuh? Dibuat patungnya misalnya atau dibuat nama jalan misalnya dan sebagainya. Itu secara makna. Tapi kebanyakannya secara zahir tadi kita sebutkan. Dia beranggapan dengan banyaknya harta, jadi hidupnya akan panjang. Dikatanya misalnya kalau kalau banyak harta jadi sedikit sakit terus berobat misalnya, atau kalau misalnya ada penyakit dia pergi ke hospital yang paling top gitu. Nah, jadi dia tidak mau ke hospital kampung, dia langsung pergi ke hospital yang paling top gitu, private hospital misalnya, langsung di situ dia pergi. Nah, itu anggapan-anggapannya gitu. Jadi dengan kalau dia pergi ke tempat pengobatan yang bagus, insya Allah gitu ya, nah, versinya ini akan penyakitnya sembuh, kemudian tentu umurnya panjang dan otomatis akan mengekalkan. Nah, gitu. Jadi ini ayat ini juga peringatan bagi kita. Ingat, walaupun sebanyak apapun harta, yang menyembuhkan adalah Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah, bukan harta itu. Nah, jadi juga jangan khawatir kalau tidak ada harta, jangan khawatir nanti sakit apa gitu. Terus kemudian pikir-pikir asuransi lagi lain sebagainya. Nah, itu tawakal. Jadi di sini kita yakni balik kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh karakter semacam ini. Ini harus kita bunuh nih, sifat-sifat semacam ini nih. Yakni dengan apa? Dengan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu ayat ikhwah semuanya, ini ayat ini tepat gitu, rasanya tepat buat antum-antum misalnya, buat kita-kita misalnya yang ada gaji dan sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang semacam itu yang ada gaji tetapnya kemudian lumayan, itu yang rentan terhadap sifat-sifat semacam ini. Kalau misalnya orang kampung miskin apa juga gajinya gitu kan? Iya, jadi mereka itu nyambung hidup untuk makan sehari pun susah gitu. Oleh karena itu ini ayat ini sangat tepat gitu. Cocok sekali, walaupun ayat itu semua cocok untuk semua orang, semua kalangan, tapi sekali lagi ini lebih untuk kita ta'amul dan tadabbur dan tafakkur. Baik. Terus kalla la yumbadanna fil utama. Sekali-kali tidak. Nah, sekali-kali tidak. Dan ini kalla ini untuk menolak atau menafikan. Nah, ini adalah menafikan. Allah nafikan prediksi orang-orang yang tadi. Ini prediksinya apa tuh? Hartanya mengekalkannya baik secara zahir maupun secara makna. Nah, langsung Allah Subhanahu wa taala nafikan. Kalla. Nah, kalla ini adalah penafian yang sangat dalam. Nah, jadi kalau udah pakai kalla, berarti tidak ada celah-celah masuk di situ. Sekali-kali tidak. La yumbadanna, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam utama. La yumbadanna, lam di situ menunjukkan takkid, penekanan. Nah. Kemudian la yumbadanna, nun tasdid di situ disebut nun taukid, nun yang menunjukkan penekanan juga. Dan tasdid yang ada di nun itu disebut at-taqilah, yang berat. Jadi penekanan berat. Ada penekanan ringan, ada penekanan berat di dalam bahasa Arab. Kalau penekanan ringan sebut yumbadan pakai sukun itu penekanan tapi ringan. Tapi kalau yumbadanna ada tasdidnya, maka itu penekanan berat. Nunut taukid at-taqilah namanya. Nun untuk mentaukid, untuk menekankan dengan berat. Nah, berarti di sini luar biasa ayat ini. Gitu. Tadi sudah pakai kanla, menafikan prediksi orang-orang tadi. Kemudian pakai lam di situ, menunjukkan penekanan. Kemudian pakai nun taukid yang berat. Layum badan, berarti memang tidak ada celah. Berarti memang benar-benar gitu. Pasti benar-benar tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang ada pada diri mereka semacam tadi, sifat-sifat tadi, al-humaza, lumaza, mengumpulkan harta, kemudian plus hitung-hitung, kemudian ada keinginan-keinginan yang macam-macam untuk dikekalkan dengan sebab hartanya dan sebagainya, maka pasti. Gitu, layum badanna, tadi kita sebutkan lam untuk memastikan, untuk menekankan, nun yang tasdid itu tadi kita sebutkan untuk menekankan dan berat, jadi tidak ada celah lagi bagi orang ini untuk lari kemana-mana nanti pada hari akhirat, kecuali dia masuk ke dalam neraka dan nerakanya tidak main-main, yaitu hutama. Wa ma adraka mal hutama, kata ayat berikut. Dan tahukah kamu apa hutama itu? Nah, jadi diperhatikan, kalau ada kita jumpai ma itu, kemudian adroka, wa ma adroka, khususnya ma adroka atau ma, itu ma pertanyaan, ma itu pertanyaan, tapi menunjukkan azoma, menunjukkan kedahsyatan sesuatu yang ditanyakan. Jadi kalau jumpai ada ma untuk bertanya, maka ketahuilah, kata ulama, itu menunjukkan azoma, kedahsyatan sesuatu yang ditanyakan. Misalnya, al-qari'ah, mal-qari'ah. Al-qari'ah, tahukah kamu qari'ah itu? Mal-qari'ah, apa itu qari'ah itu? Kan pakai ma di situ, mal-qari'ah. Jadi menunjukkan kedahsyatan sesuatu yang ditanyakan, yaitu al-qari'ah ini, dahsyat. Kemudian, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, di situ ma adraka, tahukah kamu lailatul qadar, berarti pakai ma di situ, menunjukkan sesuatu yang ditanyakan dengannya dahsyat. Dalam hal ini lailatul qadar tadi kita sebutkan al-qari'ah. Nah, dalam ayat kita ini al-hutama, yang ditanyakan adalah al-hutama. Berarti dahsyat sekali ini al-hutama. Apa itu? Wa ma adraka mal hutama, dan tahukah kamu apa hutama itu? Yani, tahukah kamu yang dimaksud di sini menunjukkan kedahsyatan tadi kita sebutkan, sesuatu yang ditanyakan dalam hal ini al-hutama. Narullahil muqadah, inilah dia ini. Narullahil muqadah yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Al-muqadah, api yang dinyalakan, yakni neraka, al-hutama. Oleh karena itu ada sebagian ulama menyebutkan nama dari neraka, al-hutama, yang terus menyala-menyala-menyala gitu. Terus menyala-menyala dan tidak akan padam. Terus allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Wah, na'udzubillah. Neraka itu hanya sekedar kulit saja meleleh gitu. Yang kita tahu misalnya manusia yang paling ringan, atau orang kafir yang paling ringan siksanya dalam api neraka adalah Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Nabi alaihi salatu wasallam inilah yang paling ringan siksanya. Yakni apa itu? Dipakaikan sandal gitu, artinya apa? Apinya itu menyentuh kaki, tapi sampai meleleh kepalanya. Kepalanya sampai meleleh. Dari kaki kesentuh kaki, kemudian kepala meleleh. Itu yang paling ringan. Nah, ini gimana ini? Sampai, apa katanya di sini? Yang membakar sampai ke hati. Wah, tidak kebayang. Na'udzubillah min dzalik. Kaki saja meleleh ke otak, apalagi nih langsung masuk sampai ke hati. Luar biasa nih, ini luar biasa nih siksa. Soal itu tadi kami bacakan di awal ucapan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wajar di ayat ini tidak untuk dibaca saja, tidak untuk dipahami saja, tapi untuk direnungi dan juga diamalkan. Jadi kenapa ini? Jadi allati tattali'u 'alal afidah, kenapa disebut sampai ke hati? karena yakni suatu penyakit yang sampai ke hati itu dah yang paling sakit dah. Kesakitan apalagi apabila sampai dah ke hati itu dah paling sakit. Baik sakit yang zahir maupun sakit yang batin. Sakit zahir misalnya penyakit ulu hati misalnya itu penyakit zahir. Itu tidak. Penyakit radang hati apalah entah pokoknya itu penyakit hati, jantung lah misalnya itu kaitan dengan hati juga. Itu dah mematikan dah penyakitnya. Itu secara zahir. Secara batin kalau orang sakit hati pun sakit. Itu tidak. Iya, dikata-katai misalnya sakit hati. Tidak diberikan sakit hati. Misalnya apa lihat temannya sakit hati. Pokoknya sakit hati secara makna bukan penyakit fisik ya. Secara makna pun sakit. Ini artinya tadi kita sebutkan penyakit yang sampai ke hati itu menyakiti sangat. Menyakiti, sangat menyakiti. Dan mematikan. Oleh karena itu penyakit hati secara makna di dalam agama itu lebih dahsyat daripada penyakit zahir. Penyakit hati dari segi agama terhadap agama misalnya penyakit hati misalnya riya misalnya hati yang ada dalam hati. Misalnya hasad misalnya dengki misalnya permusuhan misalnya itu semua penyakit hati dan itu semua mematikan. Sebagaimana halnya penyakit hati yang zahir mematikan orangnya. Jantung. Ya, mati dah. Apalagi tadi kita sebutkan penyakit-penyakit yang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini disebutkan apa menunjukkan dahsyatnya nih siksa nih sampai ke hati dan mematikan. Nah, ini menunjukkan apa nih? Menunjukkan bahwa ketika dia disiksa sampai puncaknya gitu dah. Ini dah sampai puncaknya. Tapi karena di dalam neraka tidak ada kematian. Di dalam neraka tidak ada kematian. Nah, oleh karena dia akan yakni hidup seperti ini selama-lamanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi dah sampai ke hati, dibakar sampai hati, puncaknya dah dapat gitu kalau di ukuran dunia mati dah. Karena dah, tidak ada sakit di atas itu. Tapi hidup lagi. Gitu lagi, hidup lagi, begitu lagi. Jadi begitu seterusnya dan dahsyat sekali. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ayolah ikhwah semuanya. Sampai ke hati ini, wallahu alam. Kenapa? Karena di dunia, hartanya itu sampai ke hati. Hartanya itu dimasukkan dalam hati. Sehingga menutup semua. Menutup semua. Peringatan-peringatan tertutup. Nasihat-nasihat tertutup. Akibat harta yang telah dimasukkan dalam hatinya. Jadi fokus pikirannya adalah harta. Bagaimana agar harta ini bertambah, bertambah, bertambah dan tidak berkurang. Jadinya apa tuh? Jadinya fokus hanya bekerja saja untuk mendapatkan duit yang lebih. Itu. Terus fokusnya apa tuh? Menambah, menabung. Tidak ada istilah sedekah lagi. Tidak ada istilah infak lagi. Dan bahkan anak istrinya pun kadang-kadang susah untuk diberikan. Na'udzubillah. Ini akibat harta yang telah masuk dalam hatinya. Ya wajar Allah Subhanahu wa taala memberikan al-hutama. Na'udzubillah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak cukup menggambarkan bagaimana hutama itu. Tidak cukup dengan menyebutkan api yang Allah sediakan, Allah nyalakan yang membakar sampai hati, tidak cukup. Tapi Allah sebutkan lagi sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Dan juga fi amadin mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Bayangkan. Bayangkan. Walaupun tidak terbayang, bagaimanapun pandainya itu mengebayang, tidak akan sampai. Kenapa? Karena ini neraka. Tapi kita ukurkan, kita ukur misalnya. Kalau ada mana yang lebih cepat gitu, terbakar. Kita bakar kalau di kampung ana dulu misalnya di Lombok itu sering kita tuh bakar uki kayu itu singkong. Antum pernah enggak tidak itu? Di sini jarang ya. Jadi kita bakar gitu. Itu mana yang lebih cepat bakarnya? Yang disekap gitu apinya yang disekap, maksudnya ditaruh disekap gitu atau dibiarkan begitu saja maksudnya terbuka? yang disekap. Iya, disekap, habis disekap terus nyala lagi. Ini. Nyala lagi. Dan itu lebih sakit. Tidak cukup disekap, itu diikat lagi orang-orangnya. Bagaimana coba? Masya Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan misalnya kalau ada misalnya rumah terbakar api gitu, kuncinya tertutup, itu dah kuncinya tertutup, dia di dalam toilet, tertutup lagi toiletnya. Di dalam toilet itu dia tidak bisa bergerak, mungkin karena jatuh, mungkin karena stroke misalnya, atau mungkin karena diikat misalnya. Wah, itu dah sakitnya luar biasa dah. Di matanya ada siksa yang dia tidak bisa bergerak apapun. Apinya disekap gitu. Dan ini sebelum datang api masuk ke dia, sebelum membakarnya, dia ada sakit dah. Artinya dia telah merasakan dalam hatinya kesakitan yang luar biasa. Jadi ketakutan yang luar biasa gitu. Sebelum terbakar oleh api, dia ada ketakutan. Jadi ketakutan itu pun bisa mematikannya. Itu kalau di dunia, terbayangkan. Gimana nih di akhirat? Yang terus menyala, tidak dipadam, kemudian disekap, kemudian orangnya diikat, kemudian apinya masuk api itu masuk ke hati lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu, kalau masih ada orang yang humazah, lumazah, hartanya masuk ke dalam hati sehingga tertutup olehnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu berlebihan sekali. Berlebihan. Allah sudah kasih peringatan ini. Allah sudah kasih peringatan. Jadi sekali lagi ya ikhwah semuanya, mari kita semua introspeksi diri, sejauh mana gitu kita bersedekah, sejauh mana kita menyalurkan misalnya harta-harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, zakat misalnya tadi kita sebutkan, hak sedekah dan lain sebagainya. Dan terutama sekali lagi kita ingatkan berkaitan dengan harta ini adalah penyaluran harta yang paling baik adalah penyaluran harta kepada keluarga, jadi keluarga terdekat. Jadi keluarga terdekat itu adalah penyaluran harta yang terbaik. Lihat misalnya keluarga kita yang paling dekat, misalnya sepupu, isan, apalagi keluarga-keluarga yang lain, lihat apakah mereka, ekonomi mereka, kebutuhan mereka, itu dulu kita utamakan, baru ke orang lain. Ya terutama misalnya, apalagi misalnya istri, apalagi anak, ya itu dah konfirm wajib. Ala kuliah itu bahasanya, yakni penyaluran harta, bahasanya lain, tapi yang jelas nih, titik poinnya ini adalah, jangan sampai harta itu masuk ke dalam hati kita, kalau tidak, maka hati tersebut akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-hutam. Berarti disebut di situ narullahi al-muqada. Naru mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Jadi api Allah al-muqadah yang dinyalakan. Kenapa diidhafahkan? Karena hanya Allah yang menyalakan api itu. Dan karena Allah yang menyalakan api itu, maka hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, kedahsyatannya. Itu jadi naru itu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Jadi disandarkan api ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena Allah lah yang menyalakan api ini dan Allah lah yang mengetahui kedahsyatan utama api utama ini. Walaupun tadi kita sebutkan kita bayang-bayang, tapi tidak akan sampai ke situ. Lebih dahsyat sekian juta dan bahkan miliaran dan bahkan lebih kali daripada bayangan kita. Nauzubillah min dzalik. Baik, ayo ikhwah semuanya, kiranya sampai di sini ulasan ringkas mengenai atau tentang surah Al-Humazah ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjauh dari sifat yang tadi alhamzu dan lamzu dan tidak menjadi orang yang humazah dan humazah. Oleh karena itu kita tetap tadi berdoa untuk kita, untuk keluarga kita dan seluruh kaum muslimin terhindar dari sifat ini dan selanjutnya terhindar dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Allah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Nah, baik, barakallahu fikum ayo ikhwan semuanya, jazakumullah khairan dan selalu semangat dalam menuntut ilmu, walaupun di situ masya Allah dan ujiannya pagi-pagi sekali sudah ada di situ, luar biasa. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.